الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء جديد مع هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبابنا باب الاستخارة والمشاورة، وهذا أيها الإخوة المستمعون باب مهم للغاية، يحتاج إليه المسلم حاجة ماسة، وذلك أن الاستخارة بصلاتها ودعائها المعروف الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام سبب للخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن المستخير مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ملتجئ إليه، متبرئ من حول نفسه وقوتها، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفوضه إليه، يرجو منه سبحانه وتعالى التوفيق والعون والتيسير. والمشاورة أي مشاورة أهل الخير والفضل والرأي والصلاح والأمانة، وذلك في الأمور التي يتردد فيها الإنسان ويبقى متحيرا، هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، فيسن له في مثل ذلك ويندب له أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وأن يستشير أهل الرأي والصلاح والأمانة والاستقامة من عباد الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسد الناس رأيا صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في بعض أموره، وكذلك خلفاؤهم من بعده كانوا يستشيرون أصحابهم. والاستشارة باب مبارك على العبد لا يندم عليه، والاستخارة أيضا باب عظيم إذا فعله العبد فإنه لا يخيب، لأن من فوض أمره إلى الله كفاه الله، أليس الله بكاف عبده. وقد صدر رحمه الله هذه الترجمة بآيتين من القرآن، الآية الأولى قول الله سبحانه وشاورهم في الأمر، والآية الثانية وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه أي في أمرهم. وهذا فيه أن المسلمين هذا شأنهم، يتشاورون، ويأنس المسلم برأي أخيه، ولا سيما أن الرأي الذي يؤنس به هو رأي العقلاء النبهاء الفطنة الأمنة، فهؤلاء ولا شك أن رأيهم مما ينير للمرء طريقه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. Setelah beliau mengucapkan pujian bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarganya dan para sahabat seluruhnya. Beliau berkata, amma ba'd, para pendengar sekalian, ini adalah merupakan pertemuan pada bab yang baru bersama kitab yang diberkahi ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana kita masuk kepada bab yaitu tentang istikharah dan musyawarah. Ini kata beliau bab yang penting sekali, yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dan merupakan kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Karena istikharah, ya dengan sholatnya dan doanya yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah merupakan sebab datangnya kebaikan dan keberkahan, sebab datangnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena orang yang memohon istikharah pilihan kepada Allah, berarti dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia pun juga berlepas diri dari kekuatan dirinya, ya dan daya dan upayanya, ya dan bahwasanya urusan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ia berharap kepada Allah taufiknya dan bantuan serta kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara musyawarah, yaitu bermusyawarah dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah kebaikan, kesalehan, keutamaan, dan amanah. Yang tentunya dalam perkara-perkara yang terkadang ya kita tidak tahu apakah kita harus melakukannya atau kita tidak melakukannya. Di mana perkara itu adalah perkara-perkara yang kita masih ragu akan apakah itu ya perkara yang mengandung maslahat atau tidak. Dan bermusyawarah, ya, itu dianjurkan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kebaikan, kesolehan, dan amanah. Ya, lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling lurus, ya, ra'yunya. Akan tetapi beliau tetap ya mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Demikian pula para khulafa'ur rasyidin, ya, tetap mereka mengajak para sahabat, ya, untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara. Dan kata beliau, musyawarah itu adalah perkara yang diberkahi. Seseorang yang bermusyawarah, dia tidak akan menyesal. Demikian pula, ya, istikharah. Di mana istikharah artinya meminta pilihan kepada Allah, adalah sebuah bab yang agung, yang apabila seorang hamba melakukannya, maka dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Ya. Maka dia tidak akan merugi pula. Maka siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan cukupkan dia. Ini sebagaimana Allah berfirman, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat. Yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan demikian surat ayat berikutnya itu dalam surat Asy-Syura ayat 38. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka yaitu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini ayat menunjukkan, kata beliau, bahwa kaum muslimin, ya, keadaan mereka adalah senantiasa mereka bermusyawarah. Ya, terlebih ya bahwasannya pendapat yang paling bisa menenteramkan, pendapat yang hendaknya kita pegang adalah pendapat orang-orang yang berakal, orang-orang yang diberikan oleh Allah pandangan yang tajam, ya pandangan jauh, ya sehingga hal seperti itu, kata beliau, bisa memberikan kejelasan di dalam kita mengambil sikap. Naam Syekh. Aurada al-musannif rahimahullah ta'ala tahta hadhihi at-tarjamah hadithan واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته. هذا الدعاء بعد هذه الصلاة العظيمة المباركة دعاء عظيم نافع جدا حري بالمسلم أن يحفظه بألفاظه الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك هذا الخير العظيم والثمرة المباركة، حيث يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أيها الإخوة الكرام أن هذا الدعاء دعاء عظيم مبارك، قد أرشد إليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم، ولا سيما إذا كان مترددا في مآل ذلك الأمر، هل هو إلى خير أو إلى شر، هل هو إلى نفع أو إلى ضر. وهذا الدعاء جعله الله سبحانه وتعالى عوضا لأمة الإسلام عما كانت عليه أهل الجاهلية، أو عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام إذا بدت للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلك، فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب، أي أن الواحد منهم إذا كان مترددا في نكاح أو في زواج أو في تجارة أو غير ذلك زجر الطير، أي هيجها من مكانها، فإن اتجهت إلى اليمين أقدم وإذا اتجهت إلى اليسار أحجم. أو مثلا يخط خطوطا في الأرض فردية وزوجية، ثم بناء على النظر في تلك الخطوط يقدم أو يحجم. ولا شك أن هذا ضلال وسفه كان عليه أهل الجاهلية. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم المبارك الذي هديت إليه أمة الإسلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعروف زاد المعاد وهو يتحدث عن هذا الدعاء، يقول: وعوضهم أي أمة الإسلام بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعباده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجود الله سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمور إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد الله وليه وفاطره وإلهه الحق، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان بل لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى نقلا من كتابه زاد المعاد. وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء وسأله سبحانه من فضله العظيم. نعم. Kemudian beliau membawakan di dalam bab ini itu satu hadis saja. Itu hadis Jabir di mana ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan. Sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surat Al-Qur'an. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Dan hendaklah dia mengucapkan doa ini, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kepadamu, ya aku memohon kepada engkau, kata beliau, ya, kekuasaanmu, dengan aku mohon kepada engkau dengan melalui kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau kuasa sementara aku tidak kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau mengetahui sementara aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, disebutkan hajatnya apa, ya, baik untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam agamaku, hidupku, dan akibat urusanku nanti. Ya, atau beliau berkata, ajili amri wa ajilihi, ya, baik di dunia maupun yang apa secara cepat maupun nanti akan datang. Faktur huli wa yasir huli, maka takdirkan ia untukku dan mudahkanlah untukku. Tsumma barik li fih, kemudian berkahilah untukku padanya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra, apabila engkau mengetahui bahwasanya urusan ini syarrul li fi dinini wa ma'ashi wa aqibati amri, buruk ya untuk agamaku, buruk untuk kehidupanku dan akibat urusanku nanti, ya baik ya cepat maupun lambat. Fasrifhu anni, maka palingkanlah ia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan takdirkan untukku kebaikan di mana saja. Tsumma raddini bihi, kemudian jadikan aku ridha dengannya. Ya. Kata beliau, doa ini ya yang dilaksanakan setelah salat istikharah adalah merupakan doa yang agung sekali, sangat bermanfaat. Ya sudahlah, sangat pantas untuk dihafal oleh setiap muslim. Tentunya dengan lafaz-lafaznya yang sesuai dengan ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kebaikan ini. Ya, di mana ia menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Ia adalah doa yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempat yang sangat dibutuhkan ini. Di mana itu adalah permohonan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam urusan yang ia merasa ragu, apakah itu akan berakibat kebaikan atau akan berakibat keburukan? Apakah itu akan mendatangkan manfaat ataukah malah mendatangkan mudarat? Di mana kata beliau, doa yang agung ini telah dijadikan oleh Allah untuk umat Islam sebagai ganti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Di mana orang-orang jahiliyah apabila hendak melakukan ya kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, ya, seperti bepergian jauh dan yang lainnya, mereka biasanya ya mengusir burung lalu dilihat apakah burung itu akan pergi terbang ke kanan ataukah ke kiri. Bila ternyata burung itu pergi ke kanan ya, maka apa yang terjadi, ya mereka pun melaksanakan ya rencana mereka. Tapi apabila burung itu pergi ke kiri, mereka pun menganggap sial bahwa nanti akan terjadi kesialan-kesialan. Akhirnya mereka pun tidak jadi melakukannya. Atau mereka melakukannya dengan cara menggaris di tanah, ya. Semua ini adalah kesesatan dan kebodohan, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana umat Islam telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kunci-kunci kebaikan, kepada jalan-jalan keselamatan, di antaranya doa yang agung ini. Ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ketika berbicara tentang doa ini, beliau berkata, ya Allah telah menggantikan untuk mereka dengan doa yang agung ini. Di mana ya, doa ini terdapat mentauhidkan Allah. dan menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kepada Allah yang di tangannya lah seluruh kebaikan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan semua kebaikan-kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak pula ada yang bisa memberikan mudharat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila Allah menginginkan ya sesuatu terjadi kebaikan pada seseorang, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Demikian pula apabila Allah menolak sesuatu dari seseorang, ya tidak ada satupun orang yang bisa untuk mendatangkannya. Ia adalah merupakan ya sesuatu hiasan ya orang-orang yang senantiasa berbahagia. Ya, bukan hiasan orang-orang syirik yang senantiasa menjanjikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata beliau, doa ini mengandung penetapan pengakuan akan uluhiyahnya Allah, mengandung penetapan pengakuan akan sifat-sifat yang sempurna rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia menyerahkan urusan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba berlepas diri dari segala daya dan upaya dirinya, ia pun juga mengakui akan kekuatan Rabb-nya, mengakui akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan dirinya, dan bahwasanya di tangan Allah lah segala macam kebaikan. Dia Allah walinya, dia Allah penciptanya. Ya. Di mana maksud dia, sampai Ibnu Qayyim berkata, ya. Dan maksud dari itu semuanya bahwa istikharah mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan urusan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan konsekuensi ridha. Ya, di mana seorang hamba tidak akan merasakan keimanan, ya, indah dan manisnya iman kecuali dengan itu. Dan itu merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Ya, sungguh kata beliau, seorang hamba tidak akan menyesal ketika ia memohon pilihan kepada Allah, karena dia Allah, ilmunya mencakup segala sesuatu. Seorang hamba tidak akan menyesal bila ia meminta kepada Allah akan karunia-Nya yang agung. Naam Syekh. Wa qawlu Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به بلفظه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها، مثل السفر أو الزواج أو التجارة أو نحو ذلك، ولا استخارة في فعل واجب من الواجبات أو ترك محرم من المحرمات. وقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آية القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصلاة، ولذا يقرأ المستخير في صلاته ما يسر الله له من القرآن دون التزام شيء معين. وقوله ثم ليقل، ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن يكون ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها، والأولى الأول وهو أن يكون بعد السلام. والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. ومن كان لا يحفظ هذا الدعاء وقرأه من كتاب فلا حرج عليه، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيمة. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما يتيسر له من معاني طلب الخيرة. وقوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. وقوله وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني عليه أو أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. وقوله أسألك من فضلك العظيم أي أطلب منك يا الله أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. وقوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مع الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى ربه سبحانه. وقوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه، كان زواجا أو تجارة أو سفرا أو غير ذلك. وقوله إن كنت تعلم يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء. وقوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإذا اختل فلا خير بعده. وقوله أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي وهما يؤديان للمعنى السابق. وقوله فاقدره لي ويسره لي أي اجعله لي مقدرا وميسرا. وقوله ثم بارك لي فيه أي أدمه علي وضاعفه، فالبركة تتضمن ثبوت النعمة ونماءها. وقوله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، إلى آخر الدعاء، فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد أو عدمه إن عدم. وهذا فيه إقرار العبد بأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وبتقديره جل وعلا، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب اليوم perkataan Jabir adalah Rasulullah SAW mengajarkan istikharah sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa perhatian Nabi SAW untuk mengajarkan doa ini dan menjaganya sesuai dengan lafadznya yang beliau ajarkan kepada umatnya. Dan perkataannya juga di situ disebutkan إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ. Artinya dari urusan-urusan yang kita tidak ketahui akibatnya, apakah itu akan baik ataukah itu akan ya berakibat buruk, apakah itu akan bermanfaat atau tidak, ya. Dan ingat kata beliau, dalam perkara yang sifatnya jelas wajibnya, maka tidak ada istikharah, ya, tidak ada ya doa istikharah, atau dalam hal meninggalkan keharaman pun juga tidak disyariatkan kita untuk berdoa istikharah, ya. Kemudian, ya kata beliau, hendaklah ia sholat 2 rakaat dengan tanpa fardhah. Ya, artinya hendaknya ya perkara tersebut dilaksanakan dengan cara ya sholat dulu. Semua itu untuk merealisasikan apa yang dia inginkan. Namun kata beliau, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita bacaan apa yang kita baca, surat apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tapi hendaklah dia baca surat apa saja yang mudah, ya tanpa harus merutinkan surat tertentu, ya, karena itu semua ya butuh kepada bimbingan dari Rasulullah SAW. Ya kemudian sebutkan setelahnya, tsummal yaqul, hendaklah ia berkata setelahnya, artinya setelah selesai dari zikir salat, ya, yaitu setelah salam, itulah yang lebih utama. Dan juga yang bagusnya juga kata beliau untuk diangkat kedua tangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak hafal maka tidak apa-apa dia bersungguh-sungguh ya untuk senantiasa ya pertama kata beliau memperhatikan makna-makna daripada doa tersebut. Kalau memang ternyata dia tidak hafal maka silakan ia berdoa dengan apa yang mudah dari makna-makna, minta pilihan kepada Allah. Kalau misalnya dia tidak hafal banget namun dia faham daripada isi daripada doa istikharah, lalu ia berdoa dengan bahasa yang semakna dengannya, ya walaupun dia tidak hafal banget, ya, tapi ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan yang isinya adalah meminta pilihan kepada Allah, maka itu diperbolehkan, kata beliau. Adapun, ya, permohonan Rasulullah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, artinya, ya Allah, aku meminta kepada Engkau pilihan dengan ilmu-Mu yang sangat luas, ya, karena Engkau mengetahui apa yang akan, yang telah terjadi, Engkau pun mengetahui apa yang akan terjadi, dan Engkau pun mengetahui, ya, kalau sesuatu itu terjadinya begini, pasti Engkau akan tahu, ya, apa akibatnya. Kemudian, ya, beliau meminta juga astaghfiruka biqudratik, artinya aku minta kepada Engkau dengan kekuasaan-Mu yang luas dan agung, ya. Wa as'aluka min fadlikal azim, artinya aku mohon kepada Engkau dengan karunia-Mu yang agung, ya, karena Engkau lah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia kepada hamba-hamba-Nya, ya. Karena sesungguhnya Engkau tahu, wa ta'lam wa la'lam. Jadi dalam hadis ini menunjukkan adanya keimanan kepada takdir Allah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu Allah yang sangat luas sekali. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya, ya, disertai dengan pengakuan bahwa seorang hamba itu lemah, ya, ketika ia mengakui akan kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa si hamba ini mengakui dirinya lemah dan butuh kepada, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatannya. Adapun Allah, ya, perkataan beliau, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, lalu ia disebutkan apa hajatnya, itu berupa pernikahan ataupun, ya, perniagaan ataupun perkara-perkara yang lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan, apa, ya, yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Ya, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui, artinya si hamba tidak tahu, ya, apa akibat yang baik ataukah itu akan berakibat buruk. Hanya Allah yang Maha tahu, karena Allah ilmunya, ya, mencakup segala sesuatu. Ya. Lalu, ya, beliau berkata, khairun li fi dini, ya, kalau memang perkara ini adalah baik untuk agamaku. Di sini Rasulullah SAW yang mendahulukan dulu agama. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Ya, di mana apabila agama seseorang telah terhasilkan, maka itulah yang akan memberikan kebaikan kepadanya. Ya, akan tetapi apabila agama seseorang itu rusak, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Ya. Yang kemudian di situ ada kata-kata au ya ajili amri au qala ajili amri wa ajili. Artinya bahwa perawi itu merasa ragu, ya, apakah ini atau itu. Faktur huli wa yassir huli. Artinya jadikan sesuatu itu, ya Allah, sesuatu yang Engkau tentukan untukku, yang Engkau takdirkan kepadaku. Ya wa yassir huli tsumma barik li fi, artinya, ya, kata beliau, jadikan hal perkara tersebut, ya, sesuatu yang langgeng terhadap diriku, ya, kemudian diberikan padanya keberkahan-keberkahan, di mana apabila sesuatu itu diberkahi, maka mengharuskan sesuatu itu, ya, tentu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kekokohannya, keeksisannya, bahkan bertambah dan bertambah, ya, banyaknya. Kemudian, ya, beliau berkata, ya, adapun kemudian perkataan setelahnya, ya, di mana ia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang itu buruk, maka palingkan ia dariku. Itu adalah merupakan permohonan kepada Allah, di mana supaya ia dipalingkan dari segala keburukan dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya segala macam kebaikan. Lalu kemudian setelah itu diberikan keridhaan, ya, jika ternyata urusan tersebut, ya, dipermudah dan itu adalah perkara yang sifatnya baik, maka ia pun ridho dengan kebaikan. Tapi jika ternyata perkara itu tidak di Allah takdirkan dan Allah persulit, maka ia pun tetap ridho, ya, yang menunjukkan bahwa itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga pada waktu itu seorang hamba senantiasa, apa namanya, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah wa Ta'ala telah menerjemahkan. Dan masuk kepada pertanyaan, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh, wa jazakallah khair al-muhadarah, pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan salat istikharah, apakah ada waktu yang utama untuk menunaikan salat ini di siang ataukah di malam hari? Dan kedua, apakah hanya dilakukan sekali atau berulang-ulang? Dan ketiga, berkaitan dengan masalah terkabulkannya doa istikharah, apakah diwujudkan dalam mimpi atau adanya kecenderungan hati untuk melakukan pilihan yang terbaik? Jazakallah khair. Sa'il yaqul ya Syekh, hal hunaka yani waqtun fadilun li hadhihi shalah, wa hal yajuzu lil 'abdi an yukarrir yani du'a al-istikharah wa salat istikharah yani akthar min marratin wahidah, wa ma hiya alamat anna hadha al-amr yani istajaba Allah du'aahu lil 'abdi yani. Naam, amma al-waqt الفاضل للاستخارة فوقت الحاجة إليها عند عروض الحاجة، إذا عرضت للمسلم الحاجة فإنه يصلي هذه الصلاة ثم يدعو بهذا الدعاء المبارك المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما عرفنا ليس هناك قراءة مخصصة، وإنما يقرأ بالمتيسر من القرآن ثم يدعو بهذا الدعاء المبارك. وأما التكرار فإنه لا بأس أن يكرر إن عرضت أمور مستجدة في الموضوع الذي يستخير لأجله، فإنه يكرر الاستخارة في مثل هذه الحال ولا حرج في ذلك. و الأمر الآخر في سؤال السائل وهو ما العلامة، وأهل العلم يقولون إن من استخار وهو مقدم على أمر من الأمور إن وجد أن الأمور تيسرت وصدره منشرح ونفسه مقبلة وذهبت عنها العقبات إن كان موجود عقبات في الأمر أو نحو ذلك، فهذا من أمارات التوفيق للعبد في الخيرة التي كان يطلبها من الله سبحانه وتعالى في دعائه. يعني من حيث الوقت يا شيخ، وقت الصلاة يعني وقت الصلاة كما ذكرت ليس هناك وقت معين، وإنما متى عرضت الحاجة للإنسان فإنه يستخير. وأما إذا كان في وقت النهي ولا سيما وقت النهي المغلظ فإنه ينتظر حتى ينتهي وقت النهي ويصلي. Beliau menjawab ya, yang pertama yaitu tentang masalah waktu yang utama, yaitu adalah ketika kita ada hajat, ada kebutuhan yang kita memang butuh kepadanya. Maka di saat itu hendaknya kita segera sholat, kemudian kita berdoa dengan doa yang ma'thur tadi. Ya, namun kata beliau tidak ada waktu khusus dalam masalah ini. Ya, kapan saja boleh, namun tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang. Ya, seperti terbit matahari atau terbenam matahari atau di waktu matahari tepat berada di langit, maka di waktu-waktu yang terlarang ini tidak diperbolehkan. Ya, kata beliau hendaknya ditinggalkan atau tidak dilakukan pada waktu-waktu itu. Dan juga tidak ada bacaan khusus, ya, tidak ada surat khusus dalam masalah ini, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Adapun yang kedua yaitu, apakah boleh diulang? Kata beliau tidak apa-apa diulang, kalau memang ternyata di sana ada perkara-perkara yang baru terjadi lagi. Ya, maka pada waktu tidak apa-apa, ya, ia untuk mengulanginya kembali. Adapun pertanyaan yang ketiga, kata beliau, ya, tandanya bagaimana? Yaitu orang yang beristikharah, jika ternyata urusannya dipermudah oleh Allah, hatinya pun juga merasa tenang dengannya dan dadanya merasa lebar dengannya, dan juga tidak ada kesulitan-kesulitan yang ia hadapi padanya, maka itu insya Allah tanda ya bahwa itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang diridhoi olehnya sebagai sebuah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Baik, jazakallahu khair ya Syekh. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pendengar kita, Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Syekh, mana yang lebih utama untuk kita tunaikan ketika ada hajat? Karena sebagian kaum muslimin melaksanakan salat sunnah hajat dan tidak melaksanakan istikharah. Yang kedua, pertanyaannya berkaitan dengan permintaan atau pilihan dalam masalah-masalah yang diistikharahkan, apakah diperbolehkan dalam masalah duniawiyah? Jazakallah khair. As-sa'il yaqul Syekh, ayyuhuma afdal, yakni istikharah, ayyuhuma afdal, hal salatul istikharah am salatul hajah? Yani qad yakunu al-abd yani yusalli salatul hajah wa la yusalli salatul istikharah. Wa athani ish? Dunia. Wa hal yajuz yani an yastakhir, ya, astakhir Allah azza wa jalla fil umur ad-dunyawiyah? Awalan salatul istikharah takun fi al-amr الذي يهم به العبد ويكون مترددا مثلا في هل يفعل أو لا يفعل. ولهذا قال العلماء ليس هناك صلاة استخارة فيما أوجب الله عليه أو فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، بل الواجب يفعل والمحرم يترك. لكن في الأمور التي يكون للعبد فيها تردد ونحو ذلك فإنه يستخير. وصلاة الحاجة المراد بها سؤال الله التوفيق والعون فيما إذا عرض الإنسان حاجة فزع إلى الصلاة لأجل هذا الأمر. وهذا ما يتعلق بال السؤال السائل الأول. وسؤاله الثاني ما هو؟ يعني هل يجوز للعبد أن يستخير الله عز وجل في الأمور الدنيوية؟ نعم، يعني الأمور الدنيوية من تجارة أو مثلا سفر، أو يعني يكون متخوفا أو مترددا أو غير ذلك، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث يتناول ذلك بعمومه. Kata beliau, adapun yang pertama bahwa solat istikharah itu adalah untuk perkara-perkara yang seorang hamba itu mempunyai kepentingan padanya, tapi ia merasa ragu apakah ia hendak dilakukan atau tidak, atau ia tidak tahu apakah itu akan memberikan manfaat atau tidak. Ya, namun sudah kita sebutkan tadi kata beliau bahwa dalam masalah perkara yang wajib, ya, ketika kita hendak melakukan perkara yang wajib, maka tidak ada solat istikharah. Tidak minta kepada Allah istikharah, karena itu jelas kebaikannya. Ya, demikian pula dalam meninggalkan yang haram, karena itu jelas keburukannya. Ya, tapi istikharah itu dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu apakah itu kebaikan atau keburukan. Sementara solat hajat, ya, artinya ketika ada hajat yang menghampiri diri kita, itu maksudnya adalah memohon kepada Allah taufik. Ya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala membantunya. Ya, dan ketika ia ditimpa perkara-perkara yang sulit, ya, segera ia pergi sholat untuk supaya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam urusan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu apakah diperbolehkan istikharah dalam perkara duniawi? Kata beliau ya. Ya, kenapa? Karena urusan-urusan dunia seperti perdagangan atau pernikahan ataupun safar, pokoknya ya perkara-perkara yang terkadang kita khawatirkan apakah itu akan berdampak baik atau tidak, ya kita ragu apakah itu akan berikan manfaat atau tidak, maka kita disyariatkan untuk istikharah, baik masalah dunia ya maupun masalah agama, masalah dunia maupun yang lainnya. Kenapa? Karena hadis ini umum, ya, mencakup semuanya. Nah, wa al-hadits alladhi fi salat al-istikharah idza kana huwa al-ma'ni 'inda as-sa'il الذي رواه الترمذي، من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم إلى آخره، فهذا نبه أهل العلم أنه ضعيف الإسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengingatkan bahwa salat hajat hadisnya itu dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya, yang disebutkan di situ barang siapa yang punya hajat hendaklah ia sholat dua rakaat dan mengucapkan doa la ilaha illallahul aliyul azim dan selanjutnya. Itu sebetulnya kata beliau hadisnya lemah, ya. dan sudah diingatkan oleh para ulama terdahulu akan kelemahan sanadnya. Baik, jazakallahu khair ya fadilatul syekh, wa hadha soal akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam. في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau menutup dengan doa, ya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia agar kita diberikan taufik kepada amalan soleh dan ucapan yang lurus dan agar memperbaiki seluruh ya urusan kita dan tidak menyerahkan kepada kita sekejap mata pun, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sesungguhnya Ia mendengar doa itulah